السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatul Salik wa Uddatul Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Bai', kita memasuki pembahasan tentang Al-Qardu. Al-Qardu, hutang piutang, qard, meminjamkan, memberikan pinjaman berupa hutang atau hutang piutang. Di sini penulis berkata rahimahullahu taala faslun fil qard, pasal tentang qard. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata summiya qardon li'anna al-muqrid yaqta'u juz'an min malihi liyu'tiyahu ila al-muqtarid. Kenapa disebut dengan al-qard? Qardon, qaf ra dad, qardon. Kenapa disebut qardon? Tentunya kata al-qardu secara bahasa artinya al-qat'u. Al-qardu lugatan al-qat'u, qata'a, yang artinya memotong. Kenapa orang yang memberikan pinjaman itu disebut orang yang memotong? Maksudnya adalah li'annal muqrid, karena orang yang memberikan pinjaman itu yaqta'u, dia telah memotong juz'an min malihi, satu bagian dari hartanya, liyu'tiyahu ilal muqtarid, untuk dia berikan kepada orang yang meminjam. Jadi saya punya uang 1 juta, ada orang yang meminjam 100 ribu, saya potong uang 100 ribu dari harta saya itu, saya berikan kepada orang yang meminjam. Itu kata al-qardu dilihat dari sisi bahasa. Wa fil istilah, ya, fi istilahil fuqaha, adapun dalam istilah para fuqaha, para ahli fikih, yang dimaksud dengan al-qardu adalah tamliku syai'in maliyin lil ghairi ala an yarudda badalahu min ghairi ziyadatin. Adapun dalam istilah para ahli fikih, qard itu adalah memberikan kepada seseorang sesuatu yang sifatnya harta, ya, memberikan atau menguasakan kepada seseorang. Jadi memberikan seseorang itu sifat kepemilikan. Saya memberikan sipulan 100 ribu, maka uang 100 ribu itu adalah tamlik. Saya jadikan menjadi milik sifulan. Ya, tamliku yaitu menguasakan sesuatu yang sifatnya harta kepada orang lain, ya, untuk dikembalikan tanpa ada penambahan. Saya memberikan tamlik, memberikan kepada seseorang berupa harta untuk dia kembalikan itu kepada saya tanpa ada tambahan. Itu dalam pengertian istilah para ahli fikih. Di sini dikatakan orang-orang Hijaz biasa mengistilahkan qard dengan istilah salaf. Ya, kemarin kita sudah bahas bab salam dan bab salaf. Nah, orang-orang Hijaz, kata beliau, biasa menggunakan istilah salaf sebagai pengganti kata istilah al-qard. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, la khilafa bainal ulama annal qardu jaizun wa masyru'un. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang namanya qard atau meminjam sejumlah uang misalnya adalah boleh dan juga masyru' disyariatkan. Wa yajuzu su'aluhu li muhtajihi wa la naqsa 'alaihi. Dan orang yang memang membutuhkan, dia boleh meminjam uang. Dan itu tidak dianggap sebagai kekurangan alias aib. Jadi tidak dikatakan celah orang meminjam uang itu kalau memang dia membutuhkan uang dan dia berniat akan membayarnya. Bal huwa mandubun ilaihi fi haqqi man sa'alahu. Bahkan dia hukumnya sunnah bagi orang yang diminta pertolongan. Ya, ada orang yang datang kepadanya meminjam sejumlah uang, ya, dengan niat ingin mengembalikan, maka orang yang dimintai pinjaman mandubun ilaih, ya, disunnahkan atasnya, ya, dianjurkan untuk memberikan pinjaman. Adapun dalil-dalilnya para pemirsa Niaga TV banyak, ya, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 245. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sehingga Allah melipat gandakan untuknya dengan lipatan yang sangat banyak. Di sini dikatakan wal qardu lillahi ta'ala yatawalus sadaqat kama yatanawalul qard lil ibad. Meminjamkan sesuatu kepada Allah itu mencakup sedekah dan juga mencakup meminjamkan sesuatu kepada manusia. Adapun dari hadis Nabi sangat banyak, di sini beliau menyebutkan ada 3 atau 4 hadis. Kita baca sebagiannya saja. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga yang lainnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan." Barang siapa di antara orang Islam memberi pinjaman uang kepada saudaranya yang muslim sebanyak 2 kali kecuali dia telah bersedekah 1 kali, seolah-olah dia sudah bersedekah. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adda Allahu anhu. Barang siapa yang meminjam pinjam uang dari manusia dengan tujuan ingin barang siapa akhadzaha yang meminjam dari manusia yuridu itu barang itu hilang, maksudnya dia tidak niat mengembalikan. Tetapi susah mengembalikan. Dalil yang ketiga, tadi sudah kita baca dalil Quran, kita baca dalil dari hadis. Adapun dalil yang dikatakan oleh beliau, fa innal ummata la tazalu tata'amalu bihi والعلماء يقيم umat ini umat Islam telah bermuamalah dengan akan mengikat ikatan-ikatan persaudaraan. Karena ketika seseorang memberikan pinjaman kepada saudaranya, ketika saudaranya itu berada dalam kesusahan, berada dalam kesulitan, ini akan mengikat, ya, akan menguatkan persaudaraan. Wal musara'atu ila tafriji ba'dihim qurbata ba'din. Dan ini sebagai motivasi pendorong agar kita bersegera di dalam melapangkan kesulitan sebagian di antara kita. Lalu dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Beribadahlah kepada Rabb kalian. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ dan lakukanlah amal-amal kebaikan, mudah-mudahan kalian beruntung. Dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمُ seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain. لَا يَزْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lain. Tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Dan seorang muslim itu, ya, ketika dia senantiasa berusaha memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun senantiasa berusaha memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang berusaha melapangkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitannya kelak pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamati. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya kelak pada hari kiamat. Banyak sekali dalil-dalil terkait dengan masalah al-qard, ya, atau as-salab, atau pinjam-meminjam. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa ablagu hikmati li tashri'il qard huwa al-qada'u ala istighlali 'aunil ma'zin wa hajatil muhtajin. Dan di antara hikmah yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menghentikan perbuatan orang kan kesulitan orang lain. yaitu lintah darat, orang-orang yang bertransaksi dengan riba. Ya, maka solusinya adalah dengan qard, yaitu memberikan pinjaman yang sifatnya sukarela, ya tidak ada tambahan, ya tidak ada keuntungan, murni mengharapkan pahala, ya, dan mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib telah menyebutkan banyak hal. Kita kembali lagi ke matan. Dikatakan al-qardu mandubun ilaihi. Qard itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Beliau memberikan catatan di sini, mimma sabaqa min adillatin ala mashru'iyatil qardi na'lamu annahu mandubun fil haqqil muqrib wa mubahun fi haqqil muqtarib. Dalil-dalil yang sudah kita bacakan, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa melakukan akad qard adalah mubah bagi orang yang ingin meminta pinjaman atau ingin meminjam, itu mubah. Dan bagi orang yang hendak meminjamkan itu sunnah. Jadi yang mau minjam itu mubah, boleh dalam syariat. Dan yang mau meminjamkan itu sunnah, artinya bernilai pahala. Wahada hukmuhu fi halatihi al-adiyah. Ini dalam kondisi normal. Walaupun bisa saja hukum mubah ini berubah jadi haram atau makruh atau bahkan wajib. Kapan pinjam meminjam atau qard ini menjadi misalnya haram? Dikatakan oleh beliau, idza aqradahu wa huwa ya'lamu annahu yaqtaridu liyunfiq al-mala fi muharram. Yaitu ketika kita memberikan pinjaman kepada seseorang dan kita tahu uang itu akan dipakai untuk sesuatu yang haram. Tashurbi khamrin au lu'bi kimarin wa nahwi dhalik. Contohnya misalnya dia minjem uang untuk beli minuman keras atau untuk bermain judi, maka itu haram kita berikan pinjaman. Yang kedua bersifat makruh. Kapan bersifat makruh? Idza kana ya'lamu annahu yaqtaridul mal liyusrifuhu fi ghairi maslahatin. Apabila seseorang meminjam uang untuk dia gunakan dalam perkara yang tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan. Au kana mustaqrid ya'lam min nafsihi al-ajz, al-ajzu an wafa'i ma yastaqriduhu. Dan juga bisa dihukumi makruh ketika seseorang meminjam uang dan dia tahu dia enggak akan sanggup membayar uang tersebut, maka itu dihukumi makruh. Ya, dan bisa dihukumi wajib. Kapan dihukumi wajib? Ka'an ya'lama annal muqtarida yahtaju ilaihi liyunfiqahu ala nafsihi wa ala ahlihi wa iyalihi fil qadari al-mashru'. Ketika kita tahu bahwa dia meminjam uang untuk tujuan memberikan nafkah, yaitu makanan, minuman, atau dia diusir dari kontrakan karena tidak membayar, maka dalam kondisi itu kalau kita sanggup, maka kita wajib memberikan pinjaman. Wala tariqa lahu litahsili hadhihi an-nafaqah illa iqtiradihi min. Dan dalam kondisi dia tidak punya jalan lain untuk mendapatkan sejumlah uang itu kecuali harus meminjam. Lalu dikatakan di sini, al-qardu mandubun ilaihi bi-ijabin wa qabulin. Dengan adanya ijab dan qabul. Misalnya seseorang berkata, aqradtuka, saya pinjamin kamu 100 ribu atau 1 juta. Au aslaftuka, ini pun sama bahasa lainnya, boleh aqradtuka atau aslaftuka. Wa yajuzu qardu kulli ma yajuzu salmu fihi wa ma la fala. Diperbolehkan kita melakukan qard, yaitu pinjam meminjam, di dalam perkara-perkara yang boleh kita melakukan salam. Masih ingat para pemirsa Niaga TV apa itu jual beli salam yang kemarin? Ya, jual beli salam itu adalah bai'ul mausul fi dhimmah. Sudah kita bahas kemarin, yaitu saya ingin menjual beras Cianjur. Jenisnya pandan wangi, sekilonya harganya 20 ribu pulen. ya panjang-panjang misalnya. Lalu saya tawarkan itu kepada seseorang, ada yang tertarik. Saya bilang berasnya baru datang seminggu lagi. Gak ada masalah, saya beli 100 kilo, ini uangnya 2 juta. Nah itu kita sudah bahas. Nah, yang boleh jual boleh dijadikan sebagai barang untuk pinjam meminjam adalah yang diperbolehkan melakukan salam. Apa yang diperbolehkan melakukan salam? Yaitu ma yandobitu bil wasfi, yaitu barang-barang yang memang bisa dijelaskan dengan sifat yang jelas. Kenapa harus jelas barang itu? Kai yatamakkanu min raddi badalihi, sehingga kita bisa kembalikan. Karena kalau barangnya tidak jelas sifatnya, bagaimana bisa dikembalikan? Lalu dikatakan di sini, wala yajuzu fihi syartul ajal, tidak boleh ada syarat namanya al-ajal. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya adalah idza kana lil muqrid fihi gharad, yaitu apabila seseorang memberikan pinjaman uang tapi dengan tujuan, dia ada tujuan. Misalnya, lau kana zamanu zamana nahbin. Ya. Misalnya di zaman itu banyak kehilangan, orang apa namanya? Banyak pencurian. Ya, banyak pencurian, perampokan. Jadi dia meminjamkan uang untuk mendapatkan keuntungan saja sebenarnya. Ya, untuk mendapatkan manfaat saja. Kalau seandainya itu bukan zaman kemalingan, dia enggak akan pinjamkan. Tapi dia bilang, ah, daripada ditaruh di saya, enggak aman dengan kasih ke orang. Artinya ada manfaat yang dia inginkan. Itu dalam hadis Nabi SAW berkata bahwa kullu qardin, setiap pinjam meminjam, ya, yang di dalamnya ada kemanfaatan, mengambil manfaat, fahuwa riba. Dan itu dihukumi sebagai riba. Ya. Misalnya seseorang berkata, ya, aku pinjamkan kamu uang ala antabi'ani abdaka bikada. Tetapi kamu harus jual budakmu yang kemarin kamu tawar ke saya 100 juta, jual 70. Saya pinjemin kamu uang 10 juta, tapi kan kemarin kita tawar-menawar motor. Ya, kamu kekeh di harga 7 juta. Jual ke saya 5 juta. Ya, jual ke saya 5 juta. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena kalau kita bicara qard, pinjam-meminjam itu yang diharapkan hanya satu, yaitu pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dikatakan, fa'in radda alaihil muqtaridu ajwada min ghairi syartin jaza. Apabila seorang yang meminjam uang atau meminjam barang, dia kembalikan dengan yang lebih baik tanpa ada syarat di dalam akad tersebut, tidak ada syarat sama sekali, maka dalam kondisi itu boleh. Saya meminjam unta berusia misalnya 3 tahun, lalu saya ganti dengan unta usia 5 tahun, tentunya harganya berbeda. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan syarat, tidak ada permintaan, tidak ada syarat, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya, berdasarkan hadis ya, bahwa Nabi SAW pernah membayar unta yang pernah beliau pinjam dengan bayaran unta yang lebih besar. Ya, lebih besar. Nabi berkata sebaik-baik orang yang menunaikan hutang itu adalah yang membayarnya dengan lebih baik. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu syartur rahni wadhamin. Di dalam transaksi qard atau pinjam meminjam boleh ada yang namanya rahan, jaminan. Saya pinjam uang berapa? 50 juta. Jaminannya apa? Oh, ini jaminannya surat kendaraan atau surat tanah. Itu diperbolehkan. Wadhamin, atau saya meminta jaminan. Anda pinjam uang berapa? 10 juta. Coba ada enggak orang yang Anda jadikan jaminan? Ada tuh kakak saya. Kalau seandainya ada apa-apa, nanti kamu bisa menghubungi dia atau istri saya atau orang tua saya dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan.

biji kacang, biji-bijian. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Khusus kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV di manapun Anda semua berada. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami kembali mengundang Anda menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan yang kedua ini, kita akan bacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara kita menjawab, membantah orang yang mengatakan bid'ah hasanah boleh dilakukan? Para sahabat Nabi berbuat bid'ah hasanah tentang lafaz Al-Quran yang dikumpulkan, disatukan dalam satu mushaf, begitu juga dengan aplikasi Quran digital, jazakallahu khairan. Wallahul bisawab ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Dan Rasulullah bersabda di hadis yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu ibadah yang baru yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, dia tertolak. Artinya banyak sekali hadis-hadis di mana Nabi tidak memberikan pengecualian. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya, apa yang dilakukan Nabi itu kita ikuti. Dan apa yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin itu pun kita ikuti. Kalau yang dijadikan dalil adanya bid'ah hasanah, mushaf dikumpulkan oleh khulafa'ur rasyidin. Quran dikasih harakat itu oleh khulafa'ur rasyidin. Ya, di zaman khulafa'ur rasyidin. Maka itu tidak dianggap bid'ah. Karena memang Nabi yang menyuruh kita, ya, petunjuknya para khulafa'ur rasyidin. Utsman misalnya radhiyallahu ta'ala anhu azan dua kali. Nah, itu bukan bid'ah, itu sunnah khulafa'ur rasyidin. Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah tarawih di satu masjid dengan satu imam, itu bukan bid'ah, itu adalah sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Atau misalnya Utsman mengumpulkan mushaf di dalam satu kitab, itu bukan bid'ah, itu sunnah khulafa'ur rasyidin. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu dalam riwayat untuk apa, memberikan titik atau harokat misalnya, itu bukan bid'ah, itu adalah perbuatan khulafa'ur rasyidin. Terlebih lagi tidak ada pengingkaran dari para sahabat, ya, tidak ada sama sekali pengingkaran. Maka ini tidak sah dijadikan dalil terkait dengan permasalahan kebid'ahan, ya, tidak bisa dijadikan dalil, ya. Tapi Ustaz, kan ada misalnya Abu Hurairah melakukan sholat Bilal misalnya melakukan sholat sunnah ba'dal wudu, iya, tapi saat itu ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi pun memerintahkan melakukan salat itu. Hadisnya Utsman bin Affan, bahwa Utsman berkata, "Man tawaddo'a misla wudu'i hadza," barang siapa yang wudu seperti wudu'ku ini kemudian salat 2 rakaat maka diampuni dosa-dosanya. Ya, kalaupun tidak ada hadis itu, persetujuan Nabi itu adalah dalil. Persetujuan Nabi adalah dalil. Lalu sekarang kalau kita mengadakan perkara yang baru, siapa yang memberikan stempel? Nabinya sudah tidak ada. Ya, oleh karenanya kan ada istilahnya hadis itu ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan Nabi, ada persetujuan Nabi, ada diamnya Nabi, itu kan memiliki kedudukan, posisi di dalam syariat. Ya, jadi belum lagi kalau kita baca ayat Al-Qur'an ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ya, Imam Malik ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama, maka dia menganggap agama ini belum sempurna. Ya, dan banyaklah perkataan-perkataan yang lain. Ada sebuah contoh permasalahan, apakah boleh seorang berhutang pada tahun 80 dengan jumlah uang seharga satu ekor kambing pada zaman dahulu tersebut, kemudian dibayar tahun 2020 dengan jumlah uang yang lebih dari harga satu ekor kambing pada masa zaman dahulu, agar sama nilai uang yang dipinjam dahulu tersebut dengan harga satu kambing pada tahun 2020, apakah ada unsur riba? Ya harusnya ukurannya kalau memang saat itu kambing ya kambing, saat itu harga kambing berapa? Ya harga kambing itu, harga kambing tahun 80 berapa misalnya? Ya harga kambing tahun ini berapa ukuran segitu? Ya, kalau memang seperti itu ya Allah alam bisawab. Ya yang saya tahu kalau memang sejak awal itu yang dijadikan ukuran adalah kambingnya, sama seperti saya meminjamkan 10 gram emas 20 tahun yang lalu. Ketika saat ini saya minta dibayar itu 20 gram, ya saya nggak mau tahu harga emas hari ini berapa. Yang pasti kembalikan ke saya senilai 20 gram emas. Kalaupun sudah terjadi kenaikan, ya kan saya kan tidak meminjamkan uang, tapi saya meminjamkan dalam bentuk emas misalnya. Allah alam bissawab. Ada ustadz yang mengatakan bahwa Nabi melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Yang mau saya tanyakan, sholat apa itu? Saya tidak tahu, harus ditanyakan ke ustadz itu. Harus ditanyakan ke ustadz yang berkata. Karena kalau kita baca hadisnya, Rasulullah jelas bersabda, ija'alu akhira sholatikum al-witir. Jadikanlah penutup sholat kalian di malam hari itu witir. Jadi sholat witir itu sholat penutup. Walaupun itu tidak menghalangi, kalaupun mau sholat 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat tidak masalah menurut pendapat yang paling kuat, selama tidak mengulang witir. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada satu orang non-muslim mengucapkan salam sesuai salam umat Islam kepada seorang muslim, maka apa jawaban seorang muslim terhadap non-muslim? Wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan boleh wa'alaikumsalam. Ya wa'alaikumsalam. Atau wa'alaikum, dalam hadis dikatakan wa'alaikum. Apa hukumnya pasutri berhubungan intim dengan memakai kondom, kemaluan, pengaman agar tidak hamil, serta suami mengeluarkan spermanya di luar kemaluan istri yang saat hubungan intim? Ada hadis bahwa para sahabat berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl sedangkan Qur'an itu sedang turun. Ya, artinya kalau seandainya melakukan azl, yaitu ketika akan sampai pada kondisi keluarnya air mani, dicabut misalnya kan, dikeluarkan di luar. Itu dilakukan oleh para sahabat dan Nabi tidak melarang dan tidak ada ayat yang melarang. Hanya saja kata para ulama, membatasi kelahiran ya tidak dilakukan kecuali untuk satu kemaslahatan yang jelas atau untuk menghindari mafsadat yang jelas. Ya. Karena kenapa? Karena Rasul dalam hadisnya berkata, tazawwajul wadudul walud. Nikahilah wanita-wanita yang subur, fa inni mukatsirum bikumul umam, dan aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Allah alam bissawab. Apakah boleh mencukur, memotong, mencabut rambut bagian bawah bibir bagi muslim? Wallahu alam bisawab itu namanya unfuqah, kalau saya tidak salah dalam bahasa Arab, unfuqah. Ulama beda pendapat apakah dia bagian dari jenggot atau bukan ya. Yang saya tahu, wallahu alam bisawab, yang saya dengar itu bukan bagian dari jenggot. Yang persis di bawah bibir. Ya, namanya unfuqah kalau saya tidak salah. Wallahu alam bisawab. Amalan apa yang dianjurkan dibaca antara jeda setiap sholat tarawih? Tidak ada amalan khusus atau bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya. Allah Alam Besar. Baik. Para pemirsa Niaga TV. Sepertinya sudah habis ya. Baik. Masih mengetik tapi belum selesai. Baik. Coba, apakah sudah selesai diketik atau belum? Apakah doa dipimpin satu imam dan amin karena semua jamaah selesai tarawih witir? Allah Alam Bissawab ya. Kita tidak mendapatkan hal itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang saya tahu, kalau itu pertanyaan apakah itu sunnah, apakah itu wajib, ya bukan sunnah dan juga bukan wajib. Terus menerus ya, seolah-olah itu adalah sunnah ya, Allah Alam Bissawab, dihindari agar kita tidak terjatuh ke dalam mengadang-adakan satu perbuatan yang baru dalam agama. Allah Alam Bissawab. Apakah kalau kita mengeluarkan zakat harta harus disebutkan dari siapa dan zakatnya apa? Atau apakah boleh tidak disebut kepada si penerima? Allah Alam Bissawab ya. Kalau mau disebut silahkan. Kalaupun hanya dicukupkan dengan niat di hati, enggak ada masalah. Ya, diniatkan di hati ya Allah, saya niatkan uang ini sebagai pembayaran zakat misalnya. Itu enggak ada masalah. Tapi kalaupun mau disebut, ya fulan ini zakat saya dari zakat saya, zakat harta saya, terima ya. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Enggak ada masalah juga. Apakah ada tambahan ya Karim dalam lapas malam Lailatul Qadar? Iya, dalam beberapa riwayat ada tambahan inna ta'afuun Karim. Baik. Dan apa bedanya infak dan sedekah? Allah Alam Bissawab ya, ada kesamaan, ada perbedaan. Kadang sedekah itu dimaksudkan oleh untuk sesuatu yang wajib. Seperti di surat At-Taubah ayat 60, sedekah dimaksudkan sesuatu yang wajib. Walaupun terkadang sedekah juga dianggap sesuatu yang sunnah misalnya ya. Ada kesamaan, ada perbedaan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, apakah kalau kita sujud sahwi di luar sholat harus takbir atau ihram terlebih dahulu? Sujud sahwi di luar sholat. Sujud sahwi bukan di luar sholat ya, setelah salam barangkali ya. Apakah harus takbiratul ihram? Tidak ya, cukup kita mengucapkan takbir saja, Allahu Akbar, lalu kita bangkit, lalu salam. Mohon dicontohkannya tadi begitu. Jadi saya misalnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu saya ingat bahwa saya dalam kasus menambah rokaat misalnya. Maka langsung saya sujud sahwi dua kali. Allahu Akbar, bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alam Bissawab. Baik, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu bisa istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.